السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV di rumah? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat wal afiat, dan mudah-mudahan yang hari ini diuji dengan sakit segera diberikan kesembuhan, kekuatan, dan mudah-mudahan sakitnya menjadi sebab digugurkannya dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asirul muslimin, kita akan melanjutkan kajian kitab Matan Abi Syuja' pertemuan ke-121. Dan kita akan memasuki pasal yang terakhir di dalam pembahasan yang ada di dalam kitab ini. Al-Qadi Abi Syuja' Ahmad ibn al-Husayn ibn al-Ahmad al-Isfahani al-Syafi'i, mudah-mudahan Allah memberkahi beliau, berkata, faslun, pasal, wa idza asaba as-sayyidu amatahu. Masih kaitannya dengan masalah hamba sahaya atau budak. Apabila seorang tuan yaitu pemilik hamba sahaya, apabila seorang sayyid tuan mencampuri budaknya, ya artinya dia bercampur berjima dengan dengan budaknya, dan itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan seorang tuan mencampuri hamba sahayanya. Itu diperbolehkan. Lalu fawadat ma tabayyana fihi syai'un min khalqi adami. Kemudian budak wanita ini atau hamba sahaya ini melahirkan anak. Tabayyana fihi syai'un min khalqi Adam. Yang ketika anak itu keluar, ya, baik keluar dalam artian lahir, hidup, normal, ataupun keguguran, apabila anak yang lahir itu tabayyana fihi, terlihat jelas pada dirinya, syai'un min khalqi Adam, yaitu bentuk manusia yang sempurna. Ini berarti dalam kondisi keguguran, ya. Jadi seorang tuan dia mencampuri budaknya, lalu budaknya hamil, setelah itu melahirkan, ya, baik melahirkannya artinya anaknya hidup atau keguguran dalam kondisi anak yang keluar sudah berbentuk manusia yang sempurna, harama au hurima alaihi bai'uha wa rahmuha wa hibatuha, maka diharamkan atas orang tersebut, yaitu pemilik budak, diharamkan atasnya menjual hamba sahaya tersebut atau menggadaikan hamba sahaya tersebut atau menghibahkan hamba sahaya tersebut. Ini yang kita istilahkan dengan pembahasan ummul walad. Ummu artinya ibu. Walad artinya anak, ibunya anak. Ya. Apa itu ummul walad? Yaitu seorang hamba sahaya atau budak wanita yang dicampuri oleh tuannya, kemudian dia melahirkan anak tuannya tersebut, baik lahir dalam kondisi hidup atau keguguran, maka status wanita ini disebut dengan ummul walad. Jadi tidak sembarangan. Dan ini bagian dari bagaimana Islam mengatur agar mereka, para hamba sahaya, memiliki hak yang sempurna. Anda wahai para pemilik hamba sahaya, tuan, Anda boleh saja mencampuri hamba sahaya wanita atau budak wanita. Tetapi ada aturan yang telah ditentukan oleh syariat. Seandainya kelak mereka melahirkan ya, anak dari Anda, atau lahir dalam kondisi meninggal keguguran, maka mereka adalah ummul walad. Dan konsekuensinya Anda telah mencampuri mereka, haram bagi pemilik hamba sahaya tersebut bai'uha, menjualnya. Jadi tidak boleh lagi dijual, tidak boleh digadaikan, tidak boleh juga dihibahkan. Ya, tidak boleh dijual, tidak boleh digadaikan, tidak boleh juga dihibahkan. وَجَازَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهَا بِاسْتِخْدَامٍ وَالْوَطْعِ وَجَازَ لَهُ, tetapi masih diperbolehkan atas as-sayyid, pemilik hamba sahaya atau tuan tersebut, masih diperbolehkan at-tasarruf, yaitu berbuat, ya, berbuat atas apa namanya, atas budaknya, baik itu bistikhdam, yaitu menggunakan budaknya atau hamba sahaya untuk keperluan sehari-hari yang dia inginkan, au alwata', sebagaimana diperbolehkan baginya untuk mencampuri hamba sahaya wanita tersebut. Ya, jadi yang tidak boleh adalah apa, menjualnya, menghibahkannya, menggadaikannya, itu tidak boleh. Tetapi selebihnya normal. Artinya tuan masih memiliki hak dari hamba sahaya tersebut. Hamba sahaya tersebut harus memberikan pelayanan, membantu mengerjakan keperluan-keperluan tuannya, dan tuan tersebut ya masih boleh mencampuri hamba sahaya tersebut. Ya. Masih boleh mencampuri hamba sahaya tersebut. Wa idza mata sayyidu, tetapi apabila tuan tersebut, pemilik hamba sahaya tersebut, kelak meninggal setelah dia mencampuri hamba sahayanya lalu melahirkan anak misalnya, maka hamba sahaya itu disebut ummul walad. Tidak boleh dijual, dihibahkan, digadaikan. Wa idza mata as-sayyidu, dan apabila kelak tuannya itu meninggal, utiqat, maka wanita ini dimerdekakan. Wanita ini wajib dimerdekakan. Min ra'si malihi. Ya. Dimerdekakan dari harta peninggalan sang tuan tersebut. Artinya dianggap bukan lagi budak, secara otomatis dianggap telah menjadi wanita yang merdeka. qabla duyuni wal wasaya, sebelum menyelesaikan duyun, yaitu hutang piutang, dan menyelesaikan wasiat, artinya keluarkan wanita itu dari hitungan harta peninggalan, ya, sebelum nanti ada pembayaran hutang, pelaksanaan wasiat, wanita itu keluarkan dulu dari perhitungan harta, karena dia dianggap sebagai wanita yang telah merdeka, artinya tidak lagi seorang budak. Lalu bagaimana anaknya? Tentunya anak mengikuti hukum ibu. Kalau ibunya merdeka, maka anaknya pun menjadi merdeka. Saudaraku sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita tarik ke belakang, ya, tiga pertemuan kita membahas masalah perbudakan. Semangat yang dibangun oleh Islam adalah semangat membebaskan manusia dari perbudakan. Ketika agama ini datang, ya, dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau berhadapan dengan satu realita di mana berlaku dan telah berjalan sistem di mana manusia dijual belikan. Itu realita yang dilihat, ya, disaksikan, ya, dialami oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau diturunkan oleh Allah kepadanya syariat, hukum, aturan-aturan baik dari Al-Quran dan As-Sunnah yang memiliki semangat untuk membebaskan budak. Oleh karenanya pembahasan kita adalah pembahasan Kitabul Itq. Pembahasan tentang membebaskan budak. Ini baru pembahasan tentang membebaskan. Ada lagi pembahasan tentang misalnya adab-adab kita terhadap budak, seandainya ada budak. Ya. Bagaimana kita bermuamalah dengan mereka? Bagaimana kita berinteraksi dengan mereka? Kalau mereka memasak masakan untuk kita, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita ajak mereka makan bersama kita atau bagaimana? Itu ada pembahasan yang lain. Di dalam pembahasan akhlak misalnya, hadis-hadis tentang akhlak. Tetapi dari mulai pembahasan yang pertama, Kitabul Itq, tentang masalah memerdekakan. Lalu kita pun membahas terkait dengan permasalahan al-wala, yaitu hak tuan apabila dia memerdekakan seorang budak. Kita pun sudah membahas tentang pembahasan al-mudabbar, yaitu seorang tuan yang berkata kepada budaknya atau hamba sahayanya, apabila aku meninggal maka engkau merdeka. Kita pun sudah membahas tentang al-mukatabah atau al-kitabah, seorang budak mencicil dirinya. Dan terakhir kita membahas tentang ummul walad. Lima pembahasan ini semuanya adalah pembahasan tentang bagaimana manusia itu lepas dari perbudakan. Jadi jangan dikatakan bahwa Islam adalah agama perbudakan, tidak. Bahkan Islam memotivasi manusia untuk membebaskan perbudakan. Ya. Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah faqqu raqabah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tetapi mereka tidak mau melewati jalan yang menanjak dan sulit. Tahukah kalian, kata Allah, apa itu jalan yang menanjak lagi sulit? Faqqu raqabah. Yaitu bebaskanlah budak-budak tersebut. Artinya jadikan mereka orang-orang yang merdeka, orang-orang yang sempurna, ya, bisa memiliki dan bisa berbuat atas apa-apa yang mereka miliki. Tidak seperti budak yang umpama benda yang diperjualbelikan. Itu agama kita. Jadi agama kita sudah lebih dulu 1400 tahun yang lalu berusaha menyelesaikan permasalahan perbudakan dan berusaha memotivasi umatnya untuk berlomba-lomba membebaskan budak, sebagaimana kita dapatkan kisahnya Abu Bakar As-Siddiq yang membebaskan para budak di kota Makkah, ya, radhiyallahu ta'ala an. Ya, di waktu yang sama, ya, di waktu yang sama, bahkan di tahun ini, di tahun 2021 kita masih mendengar tindakan-tindakan yang sifatnya unsuriyah, yang sifatnya rasisme di negara-negara yang menganggap dirinya adalah negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ya, kita mendengar ada berita besar itu ya, di salah satu negara, di kerajaan terbesar di dunia saat ini, di Inggris sana. Bagaimana ada permasalahan besar di keluarga mereka hanya dikarenakan menantunya itu kulitnya bukan apa namanya, kulit putih misalnya. Itu sampai sekarang belum selesai. Bahkan di negara-negara yang dianggap memiliki peradaban yang maju, yang modern, ilmu pengetahuannya berkembang dengan begitu pesat, ya ekonominya begitu kuat, luar biasa, tetapi mereka lemah dalam hal-hal seperti ini. Bagaimana mengatur hubungan manusia dengan manusia. Adapun dalam agama kita semuanya jelas. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Jadi apabila seorang tuan mencampuri hamba sahayanya yang wanita, lalu dia wada'at, melahirkan, ya, melahirkan anak, baik dalam kondisi lahir hidup atau dalam kondisi keguguran, dan yang keluar itu adalah syai'un min khalqi Adam, dalam bentuk sempurna anak manusia, maka wanita tersebut yang statusnya hamba sahaya, ya, disebut dengan ummul walad. Ummul walad memiliki hak, tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan kepada orang lain, tidak boleh digadaikan. Tetapi tuannya masih memiliki hak atas wanita tersebut, ya, hak untuk melaksanakan perintah-perintah tuannya, melayani tuannya dan lain sebagainya. Wa idza mata sayyidu utiqat min ra'si malihi qabla duyuni wal wasaya. Dan apabila tuan tersebut meninggal, maka bagaimana status ummul walad? Ummul walad ini utiqat, dimerdekakan, dibebaskan dari perbudakan, min ra'si malihi, ya, dari harta yang ditinggalkan oleh tuan tersebut, qabla duyuni wal wasaya, sebelum ditunaikannya hutang piutang dan dilaksanakannya wasiat. Jadi tidak bisa misalnya tuannya berkata, kalau saya meninggal saya wasiatkan wanita ini untuk si fulan, enggak bisa. Karena dia statusnya ummul walad, dia harus dimerdekakan. Begitu Islam membuat aturan yang sangat sempurna. Lalu dikatakan di sini ma'asyiral muslimin oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, beliau berkata, wal aslu fi ma dzakara laha min ahkamin. Adapun dalil dari apa-apa yang disebutkan di atas adalah apa yang diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni wal Baihaqi wa shahhaha waqfahu ala Umar radhiyallahu taala anhuma. Ad-Daruqutni dan Al-Baihaqi keduanya rahimahumullah meriwayatkan sebuah hadis, tetapi keduanya cenderung mengatakan hadis ini mauquf. Artinya bukan hadis marfu, bukan hadis yang sampai kepada Nabi, tetapi ini adalah perkataan Umar ibn al-Khattab. Apa kata Umar ibn al-Khattab? Ummahatul awlad. Ummahat jamak daripada ummahat. Ibu-ibu anak. Ummul walad, ummahatul awlad. Yaitu hamba sahaya yang telah dicampuri oleh Tuhan, tuannya kemudian melahirkan anak. Mereka itu ummul walad, kata Umar ibn al-Khattab. La yubana wa la yuhabna wa la yurathna. Mereka itu tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan. Yastamti'u biha sayyiduha madama hayyan. Selama tuannya masih hidup, dia boleh bersenang-senang dengan budak tersebut. Fa idza mata fa hiya hurrah. Tetapi kalau tuan itu meninggal, ya tuannya meninggal, fa hiya hurrah, maka wanita itu dianggap telah merdeka, ya. Artinya tidak lagi statusnya sebagai budak. Begitupun anak yang dilahirkan, dia apa namanya merdeka. Wasahahu Ibnu al-Qattan raf'ahu. Walaupun Ibnu al-Qattan mengatakan hadis ini bukan hadis mauquf, bukan perkataan Umar, tapi hadis marfu, yaitu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dijelaskan oleh para ulama, perkataan sahabat yang tidak ada kaitan dengan masalah ijtihad, ya, tentunya itu berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta', anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qal, ayyuma walidah wulidat min sayyidiha. Apabila ada bayi, ya, anak-anak yang dilahirkan dari tuannya, jadi budak melahirkan tuannya, la yabi'uha wala yahibuha wala yurithuha, maka tidak boleh menjualnya, tidak boleh menghibahkannya, dan tidak boleh mewariskannya. Artinya tidak boleh budak itu dijadikan warisan untuk anak keturunannya. Wa huwa yastamti'u biha fa idza mata fa hiya hurratun. Tuan itu bisa bersenang-senang dengannya, tetapi kalau meninggal itu tuan, maka wanita itu dianggap sudah merdeka. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, kemudian beliau berkata, wa waladuha min ghairihi bimanzilatiha. Wa waladuha min ghairihi bimanzilatiha. Dan anak yang lahir, anak yang dilahirkan oleh ummul walad, yang berasal dari selain dari tuannya. Maksudnya bagaimana? Misalnya ummul walad ini setelah melahirkan anak, di kemudian hari oleh tuannya dinikahkan dengan orang lain. Singkat cerita melahirkan anak. Anak ini bukan dari tuannya, ya, tetapi dari pernikahannya dengan laki-laki yang lain. Pertanyaannya, status anak yang lahir bukan dari tuannya tapi dari orang lain, bagaimana statusnya? Apakah yang lahir itu budak atau mengambil hukum ummul walad? Yang mana apabila tuannya nanti meninggal, anak itu merdeka? Jawabannya adalah mengikuti hukum ummul walad. Mengikuti hukum ummul walad. Di mana sang anak apabila di kemudian hari tuan dari ibunya itu meninggal, maka dia merdeka sebagaimana ibunya merdeka. Ya, karena memang anak itu mengikuti status ibunya. Lalu dikatakan di sini, wa man asaba amatan ghairihi binikahin. Dan barang siapa yang bercampur, ada orang yang merdeka bercampur dengan budak, tetapi bukan milik dia tapi milik orang lain, binikahin, misalnya dengan menikah. Ada seorang laki-laki merdeka tidak sanggup menikah dengan wanita yang merdeka, maka dia menikah dengan seorang budak yang bukan milik dia tapi milik orang lain. Fal waladu minha mamlukun li sayyidiha. Maka seandainya budak itu melahirkan anak, maka anak yang dia lahirkan statusnya adalah hamba sahaya sebagaimana status ibunya. Karena sekali lagi anak mengikuti ibunya. Jelas ya? Jadi ada si A memiliki hamba sahaya wanita. Hamba sahaya ini dinikahi oleh si B. Jadi hamba sahayanya bukan menikah dengan tuannya, tapi dengan orang lain. Lalu melahirkan anak. Statusnya apa? Apakah ummul walad? Bukan. Status ummul walad hanya didapatkan kalau dia menikah dengan, kalau dia bercampur dengan tuannya. Tapi kalau dengan orang lain, ya sudah. Statusnya mamluk. Statusnya masih hamba sahaya. wa in asabaha bisyubhatin, tetapi apabila seorang laki-laki mencampurinya karena ada syubhat, ada kesamaran. Apa maksudnya kesamaran? Dikatakan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, ka'an zannaha jariyatahu. Misalnya seorang laki-laki menyangka itu adalah budak wanitanya, ternyata bukan, lalu dia campuri. Ya? Atau dia menyangka itu istrinya yang merdeka, lalu dia campuri. Fatabayyana annaha jariyah. Di kemudian hari dia tahu ternyata itu bukan budaknya wanita, bukan hamba sahayanya, bukan juga istrinya. Ini namanya syubhat. Ada kesamaran, ada kesalahan. Fawaladuhu minha hurrun. Dalam kondisi ini anak yang dilahirkan dianggap orang merdeka. Ya, jadi ada seorang laki-laki. Karena terjadi kesamaran, anggap saja terjadi misalnya dia mencampuri budak milik orang lain yang dia sangka budak miliknya, atau dia sangka istrinya misalnya. Seandainya pun melahirkan anak, maka anaknya dianggap sebagai orang yang merdeka. Ya. Wa alaihi qimatuhu lisayyid. Walaupun dia harus membayar nilainya kepada sayyid, tuan daripada wanita tersebut. Berapa harganya, apa namanya, kimahnya, nilainya, maka dia harus bayarkan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dikatakan oleh beliau, dan ini paragraf yang terakhir, wa in malaka, apabila seseorang memiliki atau menguasai al-amata, seorang budak wanita, al-mutallaqata, yang telah diceraikan, ba'da zalik, ya, lam tasir umma waladin lahu, maka tidak dianggap ummul walad bil wat'i fin nikah, dengan bercampur di dalam pernikahan. Maksudnya apa ini? Ya, di sini Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, ai, kata beliau, ba'da wat'ihi laha bin nikah, setelah tuan ini mencampuri wanita tersebut setelah pernikahan. Wa suratuha, gambarannya begini, kata beliau, annahu, laki-laki ini, tazawwajaha mamlukah, seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang statusnya mamlukah, yaitu statusnya hamba sahaya. Wa wata'aha, kemudian dia mencampurinya. Fa'atat minhu biwaladin, maka dia mendapatkan anak dari hamba sahaya tersebut. Summa tallaqaha, kemudian dia talak wanita tersebut. Summa malakaha sayyidiha, ya, summa malakaha min sayyidiha, kemudian setelah dia talak itu wanita, dia beli wanita tersebut, hamba sahaya tersebut, dari pemiliknya. Bishiro'in au hibatin wanahwiha, baik dengan uang atau dengan hibah dan lain sebagainya, maka itu tidak disebut ummul walad. Tidak disebut ummul walad. Karena kenapa? Ketika dia menikahi wanita yang hamba sahaya, jelas saat itu bukan hamba sahaya miliknya. Bukan hamba sahaya miliknya. Kemudian dia campuri, melahirkan anak. Ya. Maka anak ini statusnya masih sama ibu. Karena ibu tidak mendapatkan gelar ummul walad, artinya masih statusnya hamba sahaya, maka anak itu pun masih hamba sahaya. Di kemudian hari, wanita ini diceraikan oleh laki-laki tersebut. Lalu, di kemudian hari yang lain, setelah diceraikan, dibeli oleh siapa? Oleh orang yang pernah menikahi wanita tersebut, dibeli. Dari tuannya dibeli. Maka statusnya bukan ummul walad. Kenapa bukan ummul walad? Karena ketika dia mencampuri dahulu, itu statusnya dia bukanlah tuan dari wanita tersebut. Terus bagaimana? Saya kan pengen menjadikan dia merdeka. Ya tinggal dimerdekakan. Ya tinggal dimerdekakan. Wasarat ummu waladin lahu bilwat'i bisyubhah ala ahadil qawlain.

kunjungi situs kami di www.maksindo.com. Maksindo, mesinnya pengusaha sukses. Wa qur rabbi zidni ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Alhamdulillah di kesempatan sebelumnya telah kita selesaikan pembacaan kitab At-Tazhib di Adillati Matnil Ghayah wat Taqrib yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai pendalilan atas kitab Matan Abi Syuja yang ditulis oleh Al-Qadi Abi Syuja Ahmad Ibnul Husain Ibnul Ahmad Al-Isfahani Asy-Syafi'i rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Di kesempatan yang kedua, seperti biasanya ma'asirul muslimin, kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV di rumah untuk ikut bergabung menggunakan dua layanan kami. Ada dua layanan, layanan telepon di 0812-1998-1555. Anda pun bisa menggunakan layanan pesan singkat atau WhatsApp di 0812-9345-5676. Kita mulai dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ana punya rambut alias jambang alias jenggot di pipi. Bolehkah saya merapikannya dengan mencukur dan menggaris dibentuk agar lebih mempertegas, dibuat bergaris miring agar mirip-mirip pria Timur Tengah? Jadi di sini mungkin ya, di bagian sini. Wallahu a'lam bishawab ya, saya tidak tahu hukumnya. Saya belum tahu hukumnya. Tetapi kalau seandainya dia adalah bagian dari janggut atau bagian dari jenggot ya, tentunya sunnahnya yang paling utama tidak dipotong. Ya kalau itu adalah masuk definisi jenggot. Hanya saja kita harus mencari penjelasan para ulama apa itu definisi jenggot. Apakah jenggot itu hanyalah yang apa tumbuh di bagian dagu ya, di bawah dagu, ataukah semua yang tumbuh di antara apa namanya dari apa istilahnya ini cambang kita bersambung ke, apakah itu disebut jenggot juga atau bagaimana? Tentunya itu butuh penjelasan dari dalil-dalil dan juga penjelasan para ulama, dan saya belum mendapatkan penjelasannya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana cara menghitung hasil dari usaha bersama? Ana yang punya uang, dia yang menjaga, menjalankan usaha. Wallahu alam bisawab, itu dalam Islam disebut dengan mudharabah. Itu di dalam Islam disebut dengan mudharabah. Mudharabah artinya bagi hasil. Ya, saya memiliki modal tetapi saya tidak punya kemampuan untuk berjualan, tidak punya keahlian untuk berjualan. Maka saya panggil teman saya ajak dia kerjasama. Saya punya modal sekian juta, tetapi saya tidak punya keahlian jualan seperti kamu. Saya modalin ya, berapa? 20 juta misalnya. Usaha apa kita? Oh, kita usaha bikin warung bakso misalnya. Oh baik, sepakat. Kesepakatannya bagaimana? Ya sudah, kita bagi hasil, keuntungan kita bagi setiap bulan, untuk saya misalnya 30, untuk kamu 70. Ya, dan itu dihitung, ya presentasinya dihitung. Tentunya yang namanya usaha kadang banyak hasilnya, kadang sedikit. Artinya kadang untung, kadang untungnya banyak, kadang untungnya tidak banyak, kadang sedikit, kadang rugi. Ya, dan itu tetap ditanggung bersama. Mohon maaf, bukan ditanggung bersama. Kalau untung itu dinikmati bersama. Tapi kalau rugi itu hanya ditanggung oleh pemilik modal selama tidak ada taksir. tidak ada unsur kesengajaan dari orang yang kita amanahi, misalnya ada tidak ada unsur kesengajaan, memang dia sudah berusaha untuk mengembangkan uang itu, tapi qadarullah tidak berkembang, maka dia tidak wajib mengganti apapun. Allah alam bissawab. Ada hamba Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan. Hamba Allah di Jawa Timur. Baik, silahkan hamba Allah. Nah, ini Ustaz, kemarin kan anak kasih pendapat pada orang yang mau melaksanakan umroh. Dia kan satu keluarga, maksudnya Ustaz, ya antara bapak, ibu, suami dan istri begitu Ustaz. Baik. Nah, anak bilang gini Ustaz, kalau misalnya mau melaksanakan umroh, itu harus istiqomah, pulangnya gimana nanti? Jadi jangan sampai berubah, jangan sampai tetap saya seperti ini sifatnya, perkataan katanya anak begitu Ustaz. Terus ada yang nggak sholat, sekarang suami kamu nggak sholat, itu gimana nanti itu? Terus pulangnya tuh gimana? Itu harus istiqomah, bilang gitu anak Ustaz. Terus itu yang nanggung biaya itu kan anaknya Ustaz. Oh, yang ngasih anaknya biaya. Dari istri, yang dari pihak istri itu Ustaz. Yang membiayai keberangkatan. Yang membiayai keberangkatan itu anaknya. Terus si anaknya bilang, yang anaknya seperti ini Ustaz, ya pokoknya penting saya bisa memberangkatkan, perkara gimana-gimana pulangnya itu terserah, begitu loh. Bukan terserah, katanya anak bilang gini, bukan seperti itu, soalnya ini bukan main-mainan, ini biaya besar. Saya bilang gitu Ustaz. Terus setelah itu Ustaz, ini bagaimana, pertanyaan ini gimana, pahala apa tetap dinilai pahala anaknya yang memberangkatkan haji itu, yang biaya itu Ustaz. Baik. Karena sudah tak pasti pendapat yang seperti itu sama anak. Baik. Terus anaknya bilang seperti itu, pokoknya yang penting saya biayain begitu, perkara gimana terserah kepada orang tua saya. Baik. Bilang gitu Ustaz. Baik. Barakallah. Itu saja. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya memberangkatkan orang tua umroh adalah satu kebaikan yang besar. Ya, adalah satu bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan tentunya pahalanya besar bagi anak-anak yang berusaha membahagiakan orang tuanya, memuliakan orang tuanya lewat umroh atau haji. Ya, itu satu pahala yang sangat besar, keberkahan yang tidak bisa dihitung nilainya. Ya, tentunya seorang anak mengharapkan kebaikan. Ya, seorang anak mengharapkan kebaikan untuk kedua orang tuanya. Tetapi terkadang kondisinya tidak ideal. Artinya tidak sesuai yang kita harapkan. Kita berharap orang tua menjadi orang yang baik, bisa menjadi teladan untuk anaknya, untuk cucunya dan lain sebagainya. Ya. Tetapi kadang kondisinya tidak seperti yang kita inginkan. Ada kondisi sebagian orang tua, masya Allah, lalai, ya, kadang meninggalkan sholat, bermalas-malasan dan lain sebagainya. Dan tentunya selama dia masih melaksanakan sholat dan tidak meninggalkannya secara total, tidak meninggalkannya secara keseluruhan, yang bisa menyebabkan dia keluar dari Islam, maka dia masih memiliki hak untuk mendapatkan kebaikan. Bahkan seandainya pun orang tuanya adalah berlainan agama dengannya, itu tetap dia wajib berbuat baik. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Apabila kedua orang tuamu memerintahkanmu untuk menyekutukan Allah, maka jangan taati mereka. Tetapi jangan juga durhaka. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, pergaulilah mereka di dunia dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Artinya apabila begitu perintah Allah ya kepada anak-anak ya agar bersikap baik kepada orang tua mereka yang berlainan agama, apalagi orang tua yang masih muslim, hanya saja statusnya lalai, misalnya statusnya dia tidak komitmen menjalankan agama secara khusus, misalnya sholat, maka itu bukan alasan tidak boleh dia memberangkatkan ayah dan ibunya umroh. Tetap diberangkatkan ayah dan ibunya umroh, tetapi tentunya diberikan semacam nasihat, pengingat. Dan mudah-mudahan ketika ayahnya berangkat, ibunya berangkat umroh, dia melihat kondisi di Mekah, dia melihat kondisi di Madinah, keindahan beribadah di sana, dia melihat Ka'bah, dia mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan itu menjadi wasilah datangnya apa? Datangnya hidayah. Yang sebelum berangkat dia bukan orang yang komitmen, ya, dia bolong-bolong sholatnya misalnya, kita ingatkan bahwa sholat adalah hal yang paling penting. Saya ingin memberangkatkan ayah umroh, tetapi sholat itu harus dijaga karena kita akan berangkat ke Mekah, kiblat kita, ya, dan apa yang kita lakukan di negeri kita terkadang terlihat di sana akibatnya, ya. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh anak itu bisa menjadi wasilah, itu bisa menjadi sarana orang tuanya yang tadinya tidak baik menjadi baik. Ya, kita tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang datang ke sana, ke negeri Al-Haramain, dua tanah yang suci, itu mereka mendapatkan hidayah, mendapatkan kebaikan, mendapatkan petunjuk karena keberkahan besar yang ada di kota Mekkah dan juga keberkahan yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Oleh karenanya saya rasa bagus niat itu, hanya saja tetap bahwa sholat itu adalah ukuran muslim atau bukan muslim. Ya, standar paling minimal seseorang dikatakan muslim adalah sholat. Oleh karenanya kita berikan orang tua itu nasihat agar dia berusaha komitmen. Apakah dapat pahala? Ya dapat pahala. Tetap memberangkatkannya dapat pahala kebaikan. Karena kita yakin orang tuanya masih dianggap muslim. Allah alam bisab. Ada hamba Allah di Jawa Timur. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini balik lagi Ustaz. Baik. Karena orang itu yang mau berangkat haji itu ya Ustaz, itu suka menjela orang yang berjenggot. Anak sendiri itu suka menjela orang berjenggot, bercadar, terus orang yang melaksanakan apa itu ya orang-orang sunnah, menjela orang-orang sunnah begitu. Baik. Itu kan pernah ke masjid, terus setelah itu orang sunnah itu kan biasa tidak zikir bersama begitu ya Ustaz ya. Terus itu setelah itu dicegah di jalan, "Maaf, kamu jangan ngimamin di masjid itu lagi." Itu katanya Ustaz, dicegah di jalan begitu Ustaz. Baik. Anak yang menfitnah orang itu juga Ustaz, sampai satu RT tahu semua begitu Ustaz. Baik. Bahwa anak ini katanya aliran sesat begitu Ustaz, aliran apa itu? Ya seperti itu. Orang-orang yang bercadar itu malah dicela begitu Ustaz. Sampai sekarang ini anak masih belum baikan sama dia Ustaz. Begitu baik. Ustaz. Barakallah. Nah, ini umrohnya ini takutnya kebanggaan apa itu ya? Kebanggaan aja begitu Ustaz. Baik. Ingin dihormat orang begitu Ustaz. Barakallah. Terus keluarga itu Ustaz. Baik Ibu. Barakallah Ibu. Mohon nasihatnya. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran untuk ibu, untuk keluarga, dan untuk semua orang yang berusaha untuk komitmen menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, berusaha menjalankan sunnah Rasulullah. Mudah-mudahan diberikan kesabaran dan diberikan kekuatan. Dan mudah-mudahan orang-orang yang mungkin mengintimidasi atau mencela dan lain sebagainya, mudah-mudahan mereka diberikan hidayah, diberikan petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menghina atau mencela syiar agama tentunya ada dua yang harus kita pahami. Kalau kita buka kitab-kitab akidah, ada perkara-perkara yang sifatnya ma'lum bid-daruri minad-din. Perkara yang ma'lum bid-daruri minad-din. Perkara yang diketahui secara pasti bahwa dia bagian dari agama. Jadi apabila seseorang menghina atau mencela sesuatu yang sudah dimaklumi bersama bahwa itu adalah agama, simbol-simbol agama, maka dia murtad. Contohnya adalah menghina Allah, menghina Rasul, menghina Quran, menghina sholat, menghina puasa, haji, itu syariat. Dan syariat-syariat itu termasuk perkara maklumah minaddin bidarurah, yaitu perkara yang secara pasti diketahui oleh setiap orang. Oleh karenanya beristihza, mengolok-olok, merendahkan, mencela, menyebabkan pelakunya kufur. Berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an, wala in sa'altahum layaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Apabila kalian bertanya kepada mereka kenapa mereka memperolok-olok Allah, Rasul dan ayat-ayatnya, mereka berkata kami hanya bermain-main dan bersendau gurau. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Maka katakanlah kepada mereka, apakah dengan ayat-ayat Allah, Rasul, dengan Allah, dengan Rasul dan ayat-ayatnya, kuntum tastahzi'un, kalian hendak bermain-main, berolok-olok, la ta'taziru, tidak perlu minta maaf, qad kafartum ba'da imanikum. Ini kalau yang diolok-olok adalah perkara yang terang benderang bahwa dia agama. Ada orang bikin video melecehkan sholat, nah, ini melecehkan perkara yang maklum bidaruri minaddin, perkara yang sudah dimaklumi secara pasti bahwa dia dari agama. Kalau kita katakan Anda mencela sholat, oh memang gak boleh ya mencela sholat, gak diterima. Anda mencela Quran, oh saya gak tahu, gak boleh mencela Quran, gak diterima, gak logis. Ya, ada yang mencela Allah, oh saya gak tahu bahwa itu gak boleh, oh gak logis, gak diterima. Hukumannya ada di Al-Quran. Tetapi ada perkara-perkara yang memang dia samar. Perkara-perkara yang dia hukumnya samar. Misalnya bagi sebagian orang, orang samar jenggot ini apakah wajib atau sunnah misalnya. Khilaf. Atau cadar misalnya. Apalagi muncul ulama-ulama yang apa namanya, ulama-ulama yang mungkin kita katakan ulama-ulama su barangkali ya. Ulama-ulama yang bukannya mengajak umatnya menuju kebaikan, malah menjauhkan umatnya dari kebaikan. Misalnya membuat syubhat bahwa hijab itu adalah budaya Arab misalnya. Ada yang seperti itu. Dan itu tidak jarang ditelan mentah-mentah oleh orang-orang awam. Ditelan mentah-mentah oleh orang-orang awam. Jadi mereka katakan cadar itu adalah budaya Arab. Apakah kita langsung mengkafirkannya? Tidak. Ada syubhat yang harus kita perbaiki, harus kita jelaskan bahwa ini adalah syariat. Ini adalah diperintahkan oleh Allah dalam Quran, ya, ini diperintahkan oleh Nabi misalnya seperti itu. Atau sebagian orang tidak paham bahwasanya para ulama sepakat bahwa kain seorang muslim yang bagus itu di atas mata kaki. Ulama tidak berdebat sama sekali bahwa kain yang bagus itu adalah di atas mata kaki. Tetapi para ulama berdebat apa hukumnya kain di bawah mata kaki. Jadi yang diperdebatkan bukan yang di atas mata kaki, tapi yang di bawah mata kaki itu yang diperdebatkan. Ada yang mengatakan kalau di bawah mata kaki haram secara mutlak. Ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar. Apa-apa yang ada di bawah kedua mata kaki dari kain itu di neraka. Sebagian mengatakan haram secara mutlak. Tetapi sebagian mengatakan haram kalau ma'al khuyala, kalau sombong. Maka hal ini menjadi samar bagi orang-orang awam. Terkadang ada orang yang mencemooh, Anda kok pakai celana kurang bahan? Apakah kita katakan Anda kafir? Belum. Barangkali ini samar, barangkali dia tidak paham. Atau dia kadang merendahkan kita karena masalah-masalah khilafiyah. Kayak tadi dicontohkan masalah zikir berjamaah, itu kan masalah khilafiyah. Masalah yang diperdebatkan oleh para ulama. Kalau kita buka kitab fikih ketemu masalah menjaharkan ya bacaan ketika zikir, itu khilafiyah. Ya. Kalau kita baca di kitab mazhab Syafi'i misalnya, terjadi diskusi, terjadi perdebatan dalam masalah itu. Ada yang menisbatkan perkataan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm bahwa itu tidak boleh. Teksnya ada mengatakan tidak boleh. Tapi sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan boleh dan lain sebagainya. Itu masalah khilafiyah. Dan terkadang karena kejahilan dia, karena dia tak yang dia tahu yang benar itu hanyalah yang dia yakini, maka dia merendahkan manusia. Maka dia mengintimidasi manusia. Nah, orang-orang yang seperti ini kita berusaha memberikan kepada mereka uzur, kemakluman, maklumin sajalah. Maklumin saja, belum paham. maklumin saja, dia belum sampai kepada dia ilmunya. Kalau dia tahu, pasti dia gak akan seperti itu. Nah, itu menjadi tantangan kita. Tantangan untuk bersabar, dan juga tambahan pahala tentunya. Karena makin kuat kesabaran, makin besar pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah niat, barangkali dia umroh karena niat pengen terkenal, itu enggak boleh kita periksa. Karena itu masalah hati. Yang tahu masalah hati hanyalah seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak boleh mengurus hati manusia. Yang tahu isi hati manusia hanyalah Allah dengan hamba tersebut. Allahu a'lam bissawab. Pertanyaan ketiga dari pesan singkat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah wanita memakai kutek yang bahannya bukan dari inai? Kalau apalagi bahannya minyak ya, yang kalau air lewat itu apa namanya istilahnya kalis atau apa itu ya tentunya tidak boleh. Karena ketika dia berwudu nanti akan menyebabkan ada bagian wudu yang tidak terkena air. Tetapi kalau dia memakainya ketika dia haid atau nifas, ya tidak masalah. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keempat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Baik. Ketika sholat baca doa iftitahnya dibaca sampai mana? Doa iftitah ya, bacaannya tasyahud akhir dan awal sunnahnya dibacanya sampai mana? Kalau iftitah sudah kita sampaikan kemarin ya, ada iftitahnya Ibnu Abbas, ada iftitah Ibnu Mas'ud ya. Ada iftitah yang bunyinya Allahumma ba'id baini wa bainal khataya kama ba'adta bainal masyriki wal maghrib. Ada juga iftitah yang bunyinya wajjahtu wajhiya lilladzi fatarus samawati wal ard. Ada iftitah yang bunyinya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ada iftitah yang bunyinya Allahumma rabba Jibra'il wa Mika'il wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi was syahada anta tahkuma baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun dan lain sebagainya. Ragam. Adapun tasyahud yaitu sampai tasyahud awal hanya sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau ingin ditambah salawat sunnah. Tetapi di duduk yang terakhir atau tasyahud akhir, salawat adalah wajib. Artinya tidak boleh ditinggalkan. Allah alam bissawab. Ada Bapak Muzakkar di Sumatera. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ini pertanyaan saya, Ustaz. Kan ada lakukan alasan si Rasulullah usahun hasanah. Iya. Pada diri Rasulullah itu ada contoh teladan yang baik. Baik. Cuma saya mendengar dari sebagian ustaz yang menerangkan bahwa contoh teladan ini hanya perbuatan beliau tentang ibadah beliau, tentang keimam beliau, tentang kesehatan beliau. Tentang ibadah saja. Dan mengenai fisik prasarananya tidak perlu dicontoh teladan ini. Jika saya sebut saja, contohnya celana cenderang, bentuknya, contohnya tak perlu diteladani tentang peranan dasar beliau. Mohon segala sah. Yang tidak, sebentar Bapak, yang tidak diteladani apanya Pak? Sarana prasarannya tidak perlu diteladani. Sarana-sarananya tidak perlu dipelajari. Sarana-prasarananya tidak perlu diteladani. Ya, sarana ini dan Ustaz. Baik. Baik, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah adalah teladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi suri tauladan yang baik. Ya, suri tauladan artinya contoh yang baik. Contoh dalam apa? Dalam semua hal. Dan beliau bukan hanya contoh. Tetapi beliau wajib untuk kita taati. Ya, bukan hanya beliau adalah teladan. Bukan hanya teladan. Beliau bukan hanya teladan. Tetapi beliau adalah Rasul yang wajib kita taati. Semua perintahnya. Kita benarkan semua beritanya, kita taati semua perintahnya, kita jauhi semua larangannya, dan kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang beliau contohkan. Jadi bukan hanya Nabi memberikan keteladanan kepada kita. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah. Tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali untuk ditaati. May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Dalam ayat Allah berfirman, barang siapa yang mentaati rasul maka sungguh dia telah mentaati Allah. Di surat Al-Hasyr Allah berfirman, wa ma ataakumur rasulu fakhuzuhu. Dan apa-apa yang datang dibawa oleh rasul maka ambillah. Wa manahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang dilarang olehnya tinggalkanlah. Di akhir surat An-Nur, An-Nur kalau saya tidak salah, Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri." Maka hendaknya takut orang-orang yang menyelisih perintahnya. An tusibahumul fitnah au yusibahum adzabun alim. Mereka akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Jadi rasul bukan hanya teladan, tetapi beliau adalah rasul yang diutus untuk ditaati, didengarkan beritanya dan dibenarkan, dilaksanakan perintahnya, ditaati larangannya, dan dijadikan ukuran di dalam beribadah. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Barangkali yang dimaksud adalah perkara-perkara yang sifatnya dunia. Antum a'lamu bi umurid dunyakum, kata Nabi. Kalian lebih paham kalau urusan dunia, bercocok tanam dengan segala modelnya, pertanian dengan segala metodenya. Ya silahkan berinovasi dalam pertanian, berinovasi dalam perkebunan, penangkapan ikan, pemanfaatan hutan, selama tidak berada dalam unsur yang bertentangan dengan syariat, hukum asalnya mubah. Hukum asal segala sesuatu adalah mubah. Tapi kalau itu kaitannya dengan akidah, kaitannya dengan ibadah, kaitannya dengan muamalah yang telah diatur oleh syariat, jual beli, sewa menyewa, ya dengan segala apa namanya macamnya, tidak ada petunjuk yang lebih baik dibandingkan petunjuk Nabi. Masalah akhlak, tidak ada contoh yang paling baik melebihi akhlak Nabi. Ya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang sangat agung. Jadi harus diperjelas apa maksudnya Nabi hanyalah teladan dalam ibadah dan bukan teladan dalam hal yang lain, ya. Kalau maksudnya bukan teladan dalam hal yang lain adalah masalah pertanian, perkebunan, peternakan, nelayan, ya itu silahkan masing-masing kita punya pengalaman untuk menghasilkan hasil yang lebih baik. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.